نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Qanabatina azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk berjumpa kembali di majlis ilmu ini tanpa ada halangan apapun. Qanabatina azakumullah. Seperti biasa, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Usulul Iman karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Nasti rahimahullah ta'ala. Masih seputar tentang keimanan kepada para malaikat. قال رحمه الله تعالى ومنهم الموكلون في حفظ بني آدم di antara malaikat itu ada yang diserai tugas menjaga bani Adam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, lahum aqibat, Allah memiliki malaikat yang mundar mandir, min bayni yadaihi wa min khalfih, yang menjaga depan dan belakang. Yahfadunahu min amrillah, mereka menjaga dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an. Ibn Abbas semoga Allah ta'ala meridainya menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Malaikatun yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfi. Fa idza jaa amrullahi khallu anhu. Mereka itu ialah malaikat yang menjaga bani Adam dari depan dan dari belakang. Dan jika ada perintah dari Allah, mereka pun akan meninggalkannya. Wa qala Mujahid, dan berkata Mujahid rahimahullahu ta'ala, ma min abdin illa malakun muwakkalun bihifdihi fi naumihi wa yakbatihi minal jinni wal insi wal hawami fama minha shay'un yatihi yuridu illa qawala lahu wa ra'ata illa shay'un ya'zanu Allahu ta'ala fihi fayusibu. Mujahid rahmat ta'ala menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Setiap hamba pasti ada malaikat yang diserai oleh Allah untuk menjaganya. ketika tidur dan ketika bangun. Baik hamba itu berupa jin, manusia ataupun hewan. Dan tidaklah sesuatu yang mendatangi hamba itu yang Allah inginkan, kecuali akan berkata kepada hamba itu, "Hendaklah engkau kecelakaan." Kecuali sesuatu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala menimpanya. Barakallahu. Di antara malaikat yang wajib kita imani, karena bujana Allah semua, ialah malaikat yang bertugas untuk menjaga Bani Adam. Jaga ketika tidur, dijaga ketika bangun, di depan dan di belakang. Ya, barakallahu. Sampai kalau ada perintah dari Allah, baru mereka meninggalkan tugasnya. Tapi kalau tidak perintah oleh Allah SWT akan terus menjaga. Wallahu ta'ala suwab. Wallahu ta'ala alam suwab. Apa hikmahnya? Yang jelas itu merupakan wewenang Allah SWT. Dan kita cuma meyakini saja. Ternyata kita ini dijaga oleh apa ini? Malaikat. Ketika tidur maupun ketika bangun. Baik depan maupun belakang. Wa minhum al-makkaluna fi hifdhi a'malil ibad. Di antara malaikat itu ada yang diserahi urusan untuk menjaga amalan hamba. Kama qala ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf ayat 17. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Ingatlah ketika berjumpa dua malaikat yang ada di sebelah kanan dan yang ada di sebelah kiri yang selalu duduk menjaga. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan setiap ucapan yang dikeluarkan oleh hamba itu, kecuali pasti di sisinya ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa inna 'alaykum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sungguh kalian itu dijaga oleh para malaikat penjaga yang mulia, yang mencatat apa yang mereka lakukan. Nah, ya'maluna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Surat Al-Fitr ayat 10 sampai yang ketiga. Ini juga termasuk keimanan kita kepada malaikat. Ialah di antara malaikat itu ada yang dipasrahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga amalan hamba. Yang dimaksud menjaga di sini ialah mencatat apa yang dilakukan oleh hamba, apa yang diucapkan oleh hamba. Nah, raqib, atid, ini adalah sifat tugas mereka. Ya, adapun yang masyhur di kalangan kaum muslimin, raqib, atid itu nama malaikat. Tapi yang benar, raqib dan atid itu merupakan sifat tugas mereka. Ya. Nah, mereka ini lebih layak diberi nama Hafidin, ya, Katibin. Mereka penjaga yang mencatat amal hamba. Barakallahu fiik. Baik, itu keterangan tentang tugas-tugas malaikat, ya. Selanjutnya kita teruskan pembahasan seputar hadis tentang keimanan kepada malaikat yang ke-70. Ini hadis yang ke-70. Rawa al-Bazzar an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala Al-Bazzar telah meriwayatkan dari Ibn Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai ketuanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yanhaakum anit ta'arrif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kalian untuk telanjang bulat. At-ta'arrif, telanjang bulat. Fastahyu min malaikatillahi alladziina ma'akum. Hendaklah kalian malu terhadap malaikat Allah yang menyertai kalian. Al-kiramil katibin, yakni malaikat yang mulia yang mencatat amal kalian. Alladzina la yufanikunakum, yang tidak pernah terpisah dengan kalian. Illa inda ihda salasi halatin, kecuali ketika kalian mengalami tiga keadaan, maka ini malaikatnya terpisah dengan kalian. Al-ghaiti, ketika buang air besar, ini malaikatnya tak ikut, ya. Wa janabati, ketika junub, malaikat memisahkan diri, ya. Wal ghusli, dan ketika mandi. Fa idza tasala ahadukum bil ara'i, jika salah seorang dari kalian mandi di tanah terbuka, tapi terbuka, fal yastatir bi thawbi, maka hendaklah dia menutup dirinya dengan pakaian. Au bi jismi haid, atau dengan barakofikum tembok yang menutupi, au bi ghairi, atau yang lain. Nah, hadis ini sahih, ya. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tentang hadis ini. Wa ma'na ikramihim ayat tahtiyamin, menghormati malaikat itu maknanya ialah tidaklah malu dengan mereka. Fala yumdi alaihim al-a'mal al-qabihata allati yaqtubunaha. Jangan sampai seorang menyerahkan kepada malaikat itu amalan apalah yang jelek yang akan mereka tulis. Fa inna Allaha khalaqahum kirama fi khalqihim wa akhlaqihim. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan malaikat itu dalam keadaan mulia bentuk fisiknya dan akhlaknya. Tsumma qala ma makna. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir juga menjelaskan tentang makna hadis ini. Inna min karamihim annahum la yadkhuluna baitan fihi kalbun wala surah wala julubun wala timsalun. Sesungguhnya di antara bentuk kemuliaan malaikat, mereka tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar yang bernyawa atau orang yang junub atau patung. Wala yahabuna rukatan ma'ahum kalbun au jaras. Dan malaikat juga tidak mau mengiringi rombongan safar yang membawa anjing atau lonceng. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini, ikhwanabuddin a'azakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, wujubu satril awrah. Kita wajib menutup awrah. Cukup asalnya ya. Baik itu laki-lakinya atau perempuannya, agama Islam mengajarkan untuk menutup aurat, tidak mengumbar dan memamerkan auratnya kepada orang-orang yang tidak punya hak untuk melihatnya. Ya. Jadi Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menutup apa ya? Aurat. Dan iblislah, setanlah yang berusaha menipu Bani Adam untuk membuka auratnya. Sebagaimana iblis menggoda Nabi Adam ya, dan istrinya Hawa untuk membuka aurat. Kalau ada orang yang lebih senang berbukil ria, ya, tempat baru atau seluruhan, ini orang tadi telah dikuasai oleh nafsu syaitan, ya, telah dikuasai oleh makar iblis, ya, nah, yang kedua. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yajuz kasful awrah fi mawdi'il hajah. Boleh membuka aurat ketika diperlukan. Ketika apa ini? Diperlukan. Ada kebutuhan yang syar'i atau yang dibolehkan oleh apa ini? Syariat. antaranya ialah fil qurbah. Nah, ini ketika dia sendirian, ya, memandi sendirian di tempat yang apa yang enggak ada orang sama sekali. Nah, mandi di sungai gitu ya, laku 60 mil ya. Nah, enggak ada siapapun kecuali dia. Kalau Pak, kalau betul-betul dipastikan apa ini? Aman. Ya. Namun dalam kondisi seperti itu, para ulama menyatakan at-tasattur bi mizar wa naqi fi hal al-ittisal fil qulwa afdal min at-takassur. Pakai sarung atau semisalnya ketika mandi di tempat yang sunyi sendiri ya berapa lebih afdol daripada langsung dibuka lontos sedikit gundul. Ya, berdasarkan hadis ini jadi boleh kalau memang aman dia sendirian tapi lebih afdol apa ini pakai sarung atau yang semisal ya. Baik. Dalam rangka tadi menghormati para malaikat yang selalu menjaga kita, ya. Termasuk yang dibolehkan ialah fi mu'asharati zaujah. Wadhalika fil khulwa. Ketika bercumbu dengan istri tempat yang sepi, ya. Walaupun bercumbu dengan istri tapi depan umum ya Pak, boleh. Nah, semuanya itu fil khulwa, tempat yang sunyi sendiri. Untuk Pak Bab. Ya. Membuka aurat ketika bercumbu dengan istri di tempat yang sepi. Ya. Atau tempat yang tertutup. Baik. Dan yang lain sebagainya. Yang sifatnya zaurat mulai lagi. Kalau membahas masalah zaurat ini. Urusan yang lainnya. Silakan hitan. Dan ditutup auratnya ya besar, aman. Nanti salah foto, ya, nah, kedaluan, ya. Atau ketika operasi yang memang harus dilakukan, ya, tempat-tempat yang merupakan aurat, ya. Itu alasan. Kalau masalah aurat nggak ada habis-habisnya, ya. Yang kita bahas itu bukan masalah apa yang aurat. Ya, tapi kebutuhan tadi yang dimaksud ialah yang dibolehkan oleh syariat. Mandi sendirian, tempat tertutup atau yang sunyi, atau ketika bersembuh dengan istri, ya, tempat yang tertutup atau yang sunyi, ya. Nah, itu kebutuhan yang dibolehkan oleh apa ini? Syariat. Tapi seandainya dalam keadaan semacam itu, tasattur, yakni memakai sarung atau yang semisalnya, maka apa ini? Afdol. Menerangkan hormati para malaikat yang biasa menjaga kita dan mencatat amal kita, ya. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran yang lain. Syariatkan untuk menghormati para malaikat yang bertugas menjaga amal. Ini ada. Di antara cara yang dijelaskan oleh para ulama, ya, sekarang ialah Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kita tidak melakukan amal-amal yang jelek. Ya. Kalau kita melakukan amal yang jelek seolah-olah mendikte para malaikat untuk mencatat kejelekan kita. Ya. Ini loh amal saya yang jelek. Tolong catat seperti itu. Ya. Tapi kurang menghormati dan kurang menghargai para malaikat. Ya. Nah. Karena para malaikat itu jelas disifati dalam Al-Quran Kiraman Khatibin. Malaikat-malaikat yang mulia. Baik fisiknya maupun akhlaknya. Tidak sopan. Kalau kita melakukan amal kebaik, kejelekan. Kemudian para malaikat yang mencatat. Seolah-olah bangga dengan kejelekan itu. Di hadapan malaikat. Tidak punya malu. Ya. Di antara cara menghormati malaikat yang bertugas menjaga amalan Bani Adam ialah tidak melakukan amal-amal kejelekan. Kemudian yang kedua, tidak memelihara anjing. Ya. Malaikat ini tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing. Ya. Kalau malaikat tak mau masuk rumah yang ada anjingnya, maka yang biasa masuk ya bawa dari malaikat. Saya tidur jin, setan-setan apa ini? Kalau rumah itu tak banyak setan-setan jinnya, kau sendiri ya. Nah, rumah itu bukan seperti mana kata hanya orang ya. Baiti jannati, ya. Tapi baiti nari. Rumahku surga tu, ya. Slogannya gitu ya. Nah, kalau yang dipelihara anjing, walaupun tidak masuk, yang masuk saya tilusin, maka slogannya dirubah saja menjadi apa? Ya? Baiti nari. Rumahku yang neraka. Nah. Termasuk. Menghormati malaikat ialah tidak memajang gambar-gambar yang bernyawa. Ya. Gambar-gambar yang bernyawa, baik itu lukisan atau foto, ya. Tak cukup tidaknya bersihkan dari rumah kita, ya. Malaikat masuk. Nah, kan itu terlarang, ya. Kata di Islam tidak menghargai seni, begitu. Ya, tidak menghargai sesuatu itu relatif, ya. Ada tempatnya masing-masing, ya. Menghargai tidak harus melanggar aturan syariat, ya. Tertutup. Ada tempatnya. Nah, dan penaruh gambar yang bernyawa itu sangat kuat, khususnya bagi saya sendiri. Jin, setor-setor tangkap. Jin itu kalau sedang ganggu seseorang, ya, itu diantaranya ialah lewat gambar-gambar yang bernyawa. Mereka pernah dengan izin Allah menjelma menjadi manusia. Ya. Suka bisa menggoda orang yang sudah digoda itu dengan gambar-gambar yang semakin banyak gambar yang bernyawa yang dipasar di rumah itu, semakin kuat pengaruh setannya. Hanya kalau yang merupiah orang yang serupa. Sementara di sekitarnya itu banyak gambar-gambar yang bernyawa. Itu kekuatannya semakin kuat. Ya, nah, terwariskan untuk mengurangi pengaruh syaitan jin, setan-setan bangsat. Ya, karena kalau malaikat tidak masuk, waktu yang berkuasa mereka. Kalau kami bersihkan dari gambar yang penyawa tadi, malaikat masuk. ya. Nah, dan mendoakan kebaikan untuk orang yang beriman. Nah, kalau mereka tak mau masuk, satu-satu bangsa itu tak ada yang mendoakan kebaikan untuk orang yang beriman. Itu mereka itu pengen supaya orang yang beriman itu kafir seperti mereka. Ya, nah, saya akan masuk ke masjid malaikat ya. Pastikan rumah kita dari gambar-gambar ya. Walatin sal patung-patung ya. Walatin ya, cara-cara menghormati malaikat ialah hendaknya kita berusaha untuk segera mandi janabah, enggak lama-lama untuk jenuk. Malaikat tidak mau masuk kalau di rumah itu nah banyak yang jenuk. Nah, seperti itu. Walaupun secara rai boleh orang itu menunda mandi janabah, yang penting tidak datang waktu sholat. Kalau sudah datang waktu sholat harus segera mandi ya. Bahkan shopping ya gak apa-apa dalam kondisi junub ya. Kerja pabrik junub juga gak apa-apa ya, menurut syariat. Cuma mereka gak mau apa-apa ya. Oleh sebab itulah kalau lepas jumbo dengan istri, maka syariat gak untuk mandi dan abah langsung. Atau kalau tidur gak sempat mandi, atau masih malas mandi ya, paling enggak terbubuk ya. Nah, baik. Kemudian cara menghormati malaikat yang berikutnya ialah wala tinta. Ya, tidak memajang rumah kita, patung-patung di rumah kita. Jadi patung singa atau patung burung kuntul yang putih itu ya, atau patung apa? Patung-patung ya, kalau orang-orang Jawa Tengah itu kan ya, atau patung halanya, patung smart, retro, dan yang semisalnya ya. Apalagi kalau sampai patung yang disembah, oh yang tidak disembah saja, patungnya menyebabkan mereka tidak mau masuk. Apalagi sampai disembah-sembah. Nah, baik. Kemudian di antara cara menghormati malaikat ialah tidak safar dengan membawa anjing atau lonceng. Safar, naik mobil atau naik apa ya, kalau bisa jangan bawa anjing, jangan pula bawa lonceng ya. Malaikat tidak mau ikut menyertainya. Jadi kalau malaikat tidak mau ikut menyertainya, dari setan bangsa jin itu yang ikut aktif menyertai dan mengkuda. Para ulama menjelaskan kalau lonceng saja menyebabkan malaikat gak mau menyertai rombongan sahabat, karena bunyinya itu ya. Bagaimana kalau disertai dengan alunan lagu dan musik, tambah menjauh malaikat ya. Terakhir orang akan bilang, saya ini kalau mana-mana itu umum saja lah, atau ekonomi atau apa ya, macam musiknya macam-macam ya. Bukan masalah murahnya, syaratnya itu ya, bukan karena fungsinya ya. Naik mobil pribadi itu kan rumah ya, bisa mengatur ya kan. Nah, memang ada yang sahabat bilang, di zaman kita sekarang ini untuk tampil betul-betul syar'i itu memang agak mahal biayanya. Ya, kok boleh campur baur laki perempuan? Ya, ya naik sepeda motor sendiri saja, beli motor. Kalau tak mau, ya beli mobil ya, yang murah-murah gitu ya. Dari angkot rame-rame itu kita besarkan laki perempuan, apalagi di Arnislen, alunan musik ya. Dan semuanya pertimbangannya bukan ekonomi semata, tapi apa? Syar'i. Ya. Perempuan tak boleh safar kecuali didampingi mahramnya. Nah, kalau pertimbangan ekonomi, ya keluar kocek lebih besar, ya. Maupun pesawat, nah, kalau satu orang 2 juta. Kalau saya harus nemen istri saya atau perempuan-perempuan mahram saya, ya, nah 4 juta sendiri. Ya. Padahal istri saya berani kemana-mana sendiri kok, ya. Bisa kamu berani. Hemat, ya, 2 juta saja, ya. Kalau saya temani malah 4 juta. Pertimbangannya kalau itu. Itulah sebabnya ada yang menyatakan seperti itu. Zaman sekarang ini untuk tampil yang syar'i itu benar. Foto modal yang agak mahal. Mana-mana wanita itu temani ya. Nah, dia ya sendiri kan. Nah, tiket yang harusnya cuma satu harus dua. Ya kan? Nah. Jadi pertimbangannya kena semata-mata banyak. Faktor ekonomi. Tapi juga Pak Masari. Nah. Baik. Selanjutnya. Kita juga bisa mengambil faedah dari hadis ini. Bahwa ada tiga keadaan di mana malaikat mencatat amal menjauh dari kita. Yang pertama ialah ketika kita buang air. Al-Wa'id, buang eksan. Yang kedua, Al-Janabat, ketika kita junub. Nah, yang ketiga, Al-Ghusl, ketika kita mandi. Yang harus kita jadikan pelajaran, jangan lama-lama buang air besarnya, kecuali darurat. Mulus begitu tak keluar-keluar. Tapi kalau memang di situ sambil cari ide-ide kelamaan. Termasuk kalau jenuh jangan lama-lama segera mandi. Kalau mandi jangan lama-lama segera selesaikan. Ya, supaya kita tetap ya sama dengan para malaikat. Barakatuh. Hadis berikutnya. Yang ke-71. Wa rawa Malik wal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Malik dan Al-Imam Bukhari serta Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yata'aqabuna fikum malaikatun min laili wa malaikatun min nahar. Gantian menjaga kalian malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari. وَيَسْتَمِعُونَ فِي صَلَاتِ الْفَجْرِ وَصَلَاتِ الْعَصْرِ. Dan mereka semua berkumpul ketika sholat subuh dan sholat asar jamaah. ثُمَّ يَرْجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ. Kemudian orang-orang yang bertugas, para malaikat yang bertugas bagian malam, naik menemui Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhum wa huwa a'lam. Dan Allah bertanya kepada malaikat itu, dan Allah lebih tahu. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hambaku setelah kalian tinggal? Fayaqulun taraknahum wa hum yusallun. Para malaikat yang bertugas jaga itu menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami datangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Nah, hadis yang ke-12. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari wa Muslim, ya. Dan lafadznya Imam Muslim. Anna Abu Hurairah taqala, bahwa sungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an berkata, ikra'u in syi'tum, bacalah kalau kalian mengandalkan tentang masalah ini. Surat Al-Isra ayat 78. Wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana masyhud. Ya, bacaan Qur'an ketika sholat subuh, sesungguhnya bacaan Qur'an ketika sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita mengimani tentang malaikat yang bertugas menjaga Bani Adam. Ada yang bertugas di malam hari, dan ada yang bertugas di siang hari. Yang bertugas malam hari, setatnya ialah ketika sholat asar, ya, turun sampai subuh. Setelah subuh naik, yang bertugas siang hari saatnya ialah subuh sampai asar. Asar naik. Tapi dua bagian malaikat yang berjaga-jaga itu bisa bertemu ketika apa? Sholat asar dan sholat subuh. Yang kedua, kaitannya keutamaan sholat jamaah subuh dan sholat jamaah asar. Karena dua sholat ini disaksikan oleh dua kelompok malaikat yang berjaga di malam hari dan berjaga di siang. Kalau sholat-sholat yang lain kan cuma satu kelompok malaikat, ya. Nah, ini dua kelompok malaikat. Tentunya yang dimaksud sholat subuh dan sholat asar, sholat subuh dan asar berjamaah, ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil. Keutamaan sholat secara umum. Nah, di antara keutamaannya ialah para malaikat menyaksikannya. Yang kedua, amalan yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat penjaga itu naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan merupakan amalan yang terbaik, ya. Di salat itu sebuah ibadah yang paling baik. Paling utama sehingga harus dilakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi hari kiamat nanti juga begitu. Amalan yang pertama kali kita ialah sholat. Sholatnya baik ya, yang lain jangka baik. Sholatnya jelek ya, yang lain jangka apa ini. Jelek. Nah, pokoknya masih ada dua hadis lagi, ya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan, ya. Pembahasan tentang masalah keimanan terhadap apa ini, malaikat, ya. Dan apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti tolong dicatat, ya. Yang akan datang yang dibahas ialah hadis yang ke-73. Ya. Nah, ada nomor ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.